Mitra Bisnis, Kompas menulis, salah satu masalah besar pembangunan di Indonesia adalah birokrasi yang terlampau gemuk, lamban, belum profesional, dan bahkan menghabiskan anggaran besar. Setelah era desentralisasi, semestinya struktur organisasi kementerian dan lembaga di pusat lebih ramping, tapi kenyataannya malah lebih gemuk. Untuk membicarakan mengenai fenomena itu, segera kita berbincang dengan Umbu Rauta, pengamat otonomi daerah. Pak Umbu, bagaimana komentar Anda? Pemerintah kan yang kalau kan baru melakukan itu kan penataan. Penataan pada tahun 2011, sehingga pada tahun yang lalu itu tidak ada formasi atau pengangkatan PNS baru, terutama di masing-masing daerah. Ya, saya sih prinsipnya sebenarnya kan kita lebih baik miskin apa, miskin struktur tapi kaya fungsi gitu loh. Jadi struktur kita ramping, tapi fungsinya yang diperluas gitu. Nah, sekarang yang saya lihat di Republik ini, ketika misalnya ada gerakan untuk reformasi birokrasi, salah satunya itu mereformasi jumlah birokrat yang ada di Republik Indonesia, yaitu dengan cara moratorium. Tetapi dalam praktek kan muncul berbagai macam lembaga-lembaga yang baru, terutama pada tingkat pusat, yang justru menimbulkan adanya PNS-PNS yang baru. Dan bahkan ada lembaga yang dalam tanda kutip sebenarnya agak overlap dengan lembaga-lembaga yang sudah ada misalnya. Itu sebabnya kalau pernah kita lihat datanya, di Indonesia itu sangat kaya misalnya membuat berbagai macam komisi, berbagai macam misalnya lembaga-lembaga non-kementerian. Dan itu semua sebenarnya kan fungsi-fungsi itu kan dalam banyak hal ada di kementerian. Apa mungkin birokrat yang ada kurang profesional, jadi harus buat lembaga baru dengan birokrat yang baru pula? Ya, memang untuk menjawab itu kan perlu kajian khusus. Tidak mungkin saya ngambil atau membuat pernyataan, tapi sementara kan yang lalu kita pernah punya informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa ada analisis sementara bahwa sebagian besar PNS atau birokrasi di Republik Indonesia mempunyai kemampuan atau kecakapan yang rendah. Itu kan pernah ada data itu. Menurut saya kan proses rekrutmennya yang perlu diperbaiki. Artinya kita perlu benar-benar merekrut orang yang ditempatkan pada tugas yang sesuai dengan kecakapan atau kompetensinya. Nah, bagaimana Anda melihat proses perekrutan PNS hingga saat ini? Ya, selama ini kan kita tahu kalau di tingkat daerah kan hanya dikatakan perekrutan CPNS misalnya untuk tenaga pendidik, itu kan guru, kemudian untuk tenaga kesehatan, kemudian yang lain itu kan disebut dengan umum. Umum kan berarti kan di luar yang dua itu. Nah, di luar yang dua itu kan tidak jelas misalnya. Bisa jadi ada orang sarjana ekonomi tapi dia tidak menangani bidang ekonomi misalnya. Atau sarjana hukum mungkin tidak menangani bidang apa hukum dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu kan harusnya perekrutan itu basisnya kompetensi. Apakah hal itu saat ini sudah mulai diterapkan, Pak? Secara normatif ada. Tapi dalam praktek kan atau dalam pelaksanaannya saya susah untuk menjamin. Artinya secara normatif sudah diatur bahwa kalau mau merekrut CPNS harus disesuaikan dengan apa tugas pokok yang ada misalnya. Nah, tapi dalam praktek kan saya kira tidak terhindarkan mungkin masih ada model-model perekrutan CPNS yang tidak jauh dari misalnya ya KKN misalnya. Bagaimana mencegah hal itu? Ya, caranya yang satu kan pengawasan yang ketat. Cara yang lain kan perlu integritas dari pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perekrutan. Integritas dalam arti ya perlu kemampuan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang semacam itu berupa godaan-godaan untuk melakukan kata beli. Menurut saya ya, cuma itu. Kalau soal yang lain saya kira semua sudah punya. Hanya tinggal pengawasan secara ketat dan integritas. Nah, terakhir Pak, apa yang harus dilakukan agar birokrasi kita bisa ramping dan efektif? Saya kira saya sebenarnya sangat takat ketika ada moratorium itu dalam kerangka waktu untuk itu dipakai untuk melakukan analisis kembali jumlah PNS kita disesuaikan dengan apa namanya tingkat kebutuhan. Kita tinggal tunggu apakah sekarang ini sudah ada pemetaan yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau tidak. Kalau sudah, paling tidak menurut saya itu menjadi master plan atau cetak biru penataan PNS di Republik Indonesia. Misalnya sempat dulu ada ide kalau satu daerah mempunyai kelebihan PNS, dia bisa di-share ke daerah yang lain supaya kita tidak terlalu gemuk dengan jumlah PNS itu. Dalam kerangka itu saya setuju ide itu, tapi pelaksanaannya kita masih menunggu dan melihat. Demikian Umbu Rauta, saya Fahmi Andrian.